نبينا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومعناه. وكيف تفعلونه ودينكم يمنعه؟ والسبب في هذا كلها الجهل على الشيء بصر. الدعوة إلى الله عليها مدار كبير جم. شوفوا الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ألف سلم التوفيق لسبب خاص، وهو تهافت الناس على الكلام الذي لا يليق، حتى إن بعضه يوجب الردة. نسأل الله العافية. بغينا الشريعة تنشر في هذا الوادي والكون كله، والخلق فيهم قابلية. سرنا مرة إلى الغائل، غائل بن يمين، للدعوة إلى الله. والسبب إن نحن جمعنا طلبة العلم ورتبناهم، وكل يسير إلى مكان، حتى قدر الله وقع الضيافة عند بعض الإخوان واجتمعنا، وحضر بدوي وسألناه تزوجت أو عادك؟ وقال البدوي كيف أتزوج يا حبيب، والحرمة عندنا مهرها 1200 وزيادة. حتى قال البدوي إن البنت ما تتزوج حتى تأتي بثلاث فروخ، ورخدوا أولاد زنا. وعاد الغال الذي فيه البدو دولا ما تعين لها أحد من الطلبة، حتى قالوا لنا بعض الإخوان ما لها إلا أنت يا عبد الله شاطري. وهي الله الأسباب، ورخص لنا الوالد، وطلبنا 12 نفر معنا، منهم الشيخ أبو بكر بن أحمد الخطيب. وسرنا والحمد لله. اقبلوا وانتفعوا جم ما شاء الله، ويصلون جماعات، حتى ان الجامع في الغال يوم الجمعة امتلاء، بعد ان كان يصلون الجمعة صف واحد، وكان مدة مكتهم في الغال 20 يوم. dikatakan lihatlah bagaimana jalan yang bisa menyampaikan kepada Allah itu banyak sekali. Ucapan orang arifin billah, kita memang kadang-kadang belum memahami, kurang mengerti, dan memang karena kita ini kosong daripada ma'rifah billah. Kita ini keliling kemana-mana, yang kita cari cuma duit, bukan yang kita cari bagaimana mengenal Tuhan kita. Bagaimana cara untuk sampai kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tapi kita masih dijadikan oleh Allah orang yang mau percaya dengan para awliya, orang yang masih mencintai para awliya. Cuma kita tidak mau melangkah sebagaimana langkah mereka. Kita tidak mengikuti jejak mereka. Kemudian diceritakan Habib Muhsin bin Alawi As-Siggaf. Habib Muhsin bin Alawi As-Siggaf ini adalah seorang ulama besar. Beliau termasuk guru Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Hafsi. Tapi kehidupannya adalah sangat payah, melarat. Tanggungannya banyak, kehidupannya melarat. Maka ketika dibawakan cerita-cerita yang ada di kitab Masyra'ur Rawi, Habib Muhsin menyatakan bagaimana ibadah yang ada di Masyra'ur Rawi itu begini, begitu. Kata Habib Muhsin, kalau ada yang mau membiayai aku, mungkin aku akan bisa meniru seperti yang ada di Masyra'ur Rawi. Tapi kalau kita, lain lagi. Kita kadang-kadang orangnya biasa, tapi modelnya kita model pedagang besar. Yang diurusi miliatan, cuma mancal. Ceritanya dolar, ceritanya politik, cuma gak jadi apa-apa. Jadinya omong kosong. Kalau seandainya dia mengetahui posisi dirinya, status dirinya, dan dia memperbanyak ibadah kepada Allah, punya nilai masih. Kita lihat Habib Muhsin bin Alwi ini, luar biasa beliau ini. Tidak punya apa-apa. Punya tanggungan banyak, cucunya juga banyak, beliau juga menanggung. Punya cucu berapa itu, kecil-kecil. Satu saat masuk ke masjid, ada satu orang tak punya anak, nangis minta kepada Allah sambil berdoa, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan dijadikan aku orang yang sendiri, ya Allah. Kasih aku turunan, ya Allah. Lihat, Mahi Balwi. Sian ini orang. Datangi. Alhamdulillah, doa aku makbul. Doanya kamu diterima oleh Allah. Dah inti, insya Allah, dapat anak langsung, kata dia. Maksudnya, Habib apa? Tak perlu hamil lah istri ini. Kenapa? Anak punya stok anak banyak, kata dia. Boleh diambil berapa yang dia mau. Satu saat Habib Alwi, Muhsin bin Alwi ini, rumah di Hadramaut itu kan tingkat gitu ya, yang bawah nggak ditempati, untuk gudang gitu. Di atas itu, ada orang nggak punya. Dia biasa keliling itu minta kadang-kadang untuk makan atau apa. Ketok pintu dari bawah. Habib Muhsin, Habib Muhsin. Buka jendelanya dari atas. Ah, marhaba. Ada apa tadi? Ada khubus enggak? Enggak ada, kata Habib Muhsin. Oh, kak. Enggak ada. Kurma juga enggak ada. Pas khalas gahwa. Gahwa juga enggak ada. Oh, pas mak, ada di air. Belum, masih diambil. Ya Habib, sama kan. Berarti, apa namanya, keadaannya sama kita. Ayo, kita keliling bareng, kata dia. Ya. Tapi beliau tidak pernah mengadu kepada siapapun, ya. Beliau orang yang arif billah memang. Kemudian dikatakan di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbanyak para dai daripada para ulama. Karena sudah kita ini balak yang jadi umum, musibah umum kebodohan itu. Malah lebih daripada itu, orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, itu adalah kita banggakan, kita tonjolkan. Lihat bagaimana kaum muslim ini. Bodohnya setengah mati. Bukan yang dibanggakan ulama, tapi yang dibanggakan pemain sepak bola. Penyanyi-penyanyi, waduh. Berebut ingin foto bersama mereka. Ini kebodohan yang ada di mana-mana. Cuma ya begitulah, kalau kita lihat bagaimana para dai ulama menyatakan ini haram, ini begitu, ini begini, tapi tetap aja mereka yang ngerti juga melanggar gitu loh. Sekarang kita mau tanya, apa yang menyebabkan kamu kok bisa berbuat yang dilanggar oleh Allah, dan apa sih ruginya kamu taat kepada Allah? Ternyata intinya bodoh. Bodoh itu bukan karena enggak punya ilmu. Bodoh karena tidak mengenal Tuhannya. Bahwa Allah itu selain Maha Rahmat juga menyediakan adab yang pedih bagi orang yang bermaksiat kepadanya. Adakah masih orang yang masih jernih pikirannya? Dakwah ilallah ini adalah memang pokok daripada keberhasilan Islam. Coba kita lihat bagaimana alasan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengarang kitab Sulamut Taufik. Apa alasannya? Ternyata dilihat manusia ini banyak ngomong, banyak komentar, dan itu berbahaya. Kadang-kadang komentarnya bisa mengeluarkan daripada Islam, bisa menyebabkan murtad. Dianggap itu remeh, omongan biasa, guyonan, tapi bisa murtad kadang-kadang. Akhirnya dibuat kitab Sulamut Taufik yang menangkap dengan Tauhid. Bahaya. Menghina karena guyonan begitu. Tapi ternyata bisa menjadi sebabnya orang bisa murtad. Gitu. Banyak sekali itu sekarang. Misal, puasa itu tidak wajib bagi anak. Wajib bagi di ruang Ramadan. Bagi anak tidak wajib. Itu bisa murtad orang. Yang dianggap enteng itu. Gak apa-apa. Kalau payah, gak sholat, gak apa-apa. Gak dosa. Itu wajib bagi yang kuat-kuat dok. Karpe kuyon. Bisa murtad loh itu. dianggap enteng gitu loh. Dianggap enteng, hati-hati. Kemudian dikatakan kita kepingin ilmu tentang syariat ini betul-betul menyebar kemana-mana dan diketahui oleh orang. Sebenarnya orang itu masih menunggu kapan ya muncul da'i-da'i tadi itu. Tapi kadang-kadang jarang orang yang ingin jadi da'i. Ya bukan da'i itu yang ceramah kemudian dapat amplop, enggak. Yang mau berjuang. Lihat, diceritakan di sini. Satu saat aku pergi ke Ghail. Ghail bin Yamin, nama satu daerah. Untuk dakwah ila Allah, kata Habib Abdullah Syatiri. Kita ini sudah membuat utusan, jadi beberapa murid ditugaskan kamu dakwah ke sana, berdakwah ke sana, dakwah ke sana. Ke waktu ke Ghail, mampir ke rumah satu orang, ada beberapa di situ badui juga hadir. Ditanya sama Habib Abdullah Syatiri, seorang badui itu. Udah kawin? Berapa anak kamu? Mau kawin apa, Bib? Di sini tuh maharnya mahal. Sampai puluhan ribu dina, apa, puluhan ribu. Kalau uang sana ya mungkin jutaan begitu. Orang sini kalau mau kawin dipersulit, Bib. Harus menyediakan uang itu dan ini. Tapi kalau zina, Masya Allah, kadang-kadang baru kawin kalau sudah punya anak zina, tiga. Perempuan tadi itu. Kenapa? Nggak mau ngawinkan orang tuanya, walaupun pacaran nggak apa-apa, asal punya duit banyak. Haula wala quwwata illa billah arhamin. Berarti ini belum sampai dakwah ada di sini. Akhirnya Habib itu tinggal 20 hari di sana buat pengajian, buat itu, buat ini. Kemudian diambil anak-anaknya yang punya cerdas, punya potensi 12, diajari sama Habib buat ke pondok. Nah, itulah dakwah. Nah, bukan berarti dakwah tadi itu, maaf, wukuf gahru, terus marimu ada gosida, serbanan, kemudian dikarak, tola al-badru alaina, kemudian ceramah, salamannya, tangannya disalaman, disebah, walak-walik, itu dakwah, bukan itu. Dakwah itu perlu perjuangan, duduk ada di tempat yang membutuhkan tadi itu. Pikirkan bagaimana mereka tadi itu bisa belajar. Yang bodoh-bodoh itu anak-anaknya jadi pinter, jadi ulama. Itu dakwah namanya. Perlu pengorbanan. Tuh lihat ini. Bagaimana mereka? Nah, kalau kita kan enggak. Banyak tamunya. Kemudian mengadakan acara, sound systemnya begitu banyak. Kemudian tes-tes. Halo. 1, 2, 3. Kemudian kita anggap itu adalah dakwah ilallah. Dakwah itu terjun ke masyarakat bawah. Lihat bagaimana keadaan mereka tadi itu. Karena itu, kalau kita bandingkan perjuangan kita dengan mereka jauh sekali. Jadi kita jangan menilai ini adalah satu keberhasilan bagi kita. Tidak. Itu keberhasilan mereka. Keberhasilan mereka, kita yang merasakan. Seperti ini majelis ini. Ini bukan kita yang merintis. Ini keberhasilan orang-orang dulu. Kita tinggal mengambil buahnya aja. Inti hadir di sini, inti bisa dengarkan nasihatnya. Ini keberhasilan orang-orang dulu. Bukan kita. Waktu kita berangkat ke Tosari itu. Waktu ada di sana, ada program kita di Tosari. Ada satu orang namanya Pak Bahri. Tua orangnya, 70 tahun lebih. Itu Pak Bahri itu lihat foto. Di antaranya lihat foto para aulia itu, habaib itu. Kata ini orang... Waktu ngelihat ada satu foto, loh, siapa ini ya? Saya sering ketemu ini dulu, kata dia. Ketemu di mana, Pak Bahri? Ini sering datang di sini. Sholat ada di situ. Kemudian kita ini orang-orang, anak-anak waktu itu lagi ngumpul. Ayo-ayo, dulu gue ngarap, ngejubah, gitu. Dia ngumpul, begitu. Itu sering... Kadang-kadang ngasih permen, kata apa, orangnya putih ini, bersih orangnya. Baunya wangi, itu dan ini. Lihat sama saya, fotonya di Ja'far. Ya, Syekhan. Sudah sampai ada di sana, tahun itu. Nah, ya nggak paham ya apa sampingnya ada di sana. Kalau sekarang jalannya aspal, nggak tahu waktu itu jalannya gimana itu. Nah, itu sering katanya ke sana. Sering ya. Cuma penyampaiannya mungkin dengan doa, dengan apa itu dan ini. Nah, ternyata udah didahului itu. Itu tuh gini ya, Bibi. Nah, kita juga lagi waktu itu lagi bingung. Bener gak sampean? Sumpah-sumpah dia. Nah, ini lah. Jadi kita ini jangan melihat kita ini sudah sukses. Kita cuma teruskan aja. Ini rintisan daripada orang-orang dulu. Paham ya? Nah, karena itu, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita bisa najni simaraha. Nah, jadi pohon yang ditanam oleh orang-orang dulu, kita alhamdulillah masih bisa merasakan hasil buah daripada tanaman mereka tadi itu. Nah, yang repot, udah kita nggak merawat, malah kita nggak mengambil buahnya, ditekori misalnya. Hah? Ditekori, jaga, tidak dilestarikan, malah dirongrong. Yang disusun oleh orang tua atau datuknya, ternyata dirongrong. Nah, ini yang nggak benar. Nah, mudah-mudahan insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yuwafiqna wa iyyakum jami'an. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alayhi. Rabbi inni ada sifatil aliyah قائم بالفناء أريد عطية تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأغثني بالمسجد قبل أمانيا والرسول الكريم باب رجائي وهو غوثي وغوث كل البرياء فأغثني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجيه من أمنيا واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بصلاة الهاشمية مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا وصدق في كل نية رب فاسلك بنا سبيل رجال سالك في تقى طريقا سويا واهدنا ربنا لما قد هديت سادة العارفين أهل المجيا واجعل العلم مبتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعيا واهفد القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على جميع معلوماتكم مداد كلمات كلما ذكرت وذكر الذاكرون اللهم صل وسلم على سيدنا وسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومجرد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون اللهم صل على صلاتنا لا تعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عن معلوماتك ومن قدماتك الا ما ذكرك وذكر الذاكرون اللهم عن ذكرك وذكر الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقهنا وغرفات لنا في ديننا مع القدر والدعاء وذكر رب وفقنا وربكم لما تصدق قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخر الاذكياء علماء نحظى بالخير نفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واجرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل دين قبل ان تاتينا وصلاة الله خاص المصطفى من إلى الحق تعالى والوفاء بكتاب دين الناس شفاء وعلى الآلاء كرام الشرفاء وعلى الصحبه المقام الورث اللهم بنا بالله واجعلنا ممن يصالح في رضاك ولا تولنا وليا سواك اجعلنا ممن خلقك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.